Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Al-Quran ini adalah universal, tapi diturunkannya di Arab karena Allah Maha tahu bahasa Arab, lagam Arab itu paling sensitif ya. Satu titik beda, satu titik saja dari ba jadi ya, betul? Ha, ha, ha, ada beda ya kan? Kalau kita mah ha-ha saja. A'ain, ada beda lagi. Semua didesain oleh Allah. Maka hukum membaca Al-Quran itu yang paling penting, makhraj dan tajwidnya, cara membacanya benar. Tidak semua bisa logam Arab ya. Ada yang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang sederhana. Tapi yang terbaik adalah yang menggunakan kiro'ah sab'ah atau kiro'ah yang 10 itu. Itu contoh yang paling nyambung dengan contoh Rasulullah SAW. Kalau saya belajar terus untuk menyesuaikan dengan yang paling dicontohkan Nabi. Ya, karena ada hadisnya. Sebaik-baiknya adalah pembacaan Al-Quran yang sesuai dengan, nanti saya bacakan hadisnya sebentar ya. Nah, pakai logam Jawa bagaimana? Kalau bacaannya benar, tidak melanggar. Ya, kalau bacaannya benar, makhraj tajwidnya pas gitu, sesuai dengan aturan. Tetapi kalau ngejar lagamnya sehingga bacaannya tidak benar, nah ini yang tidak bagus. Kalau tidak punya lagam yang lain selain lagam itu, yang itu bisa, misalkan ini dalang belajar Quran, bismillahirrahmanirrahim, tapi dia bisanya, ya itu tidak apa-apa. Kalau bisanya cuma itu. Kalau kita terus belajar, maka sebaik-baik contoh adalah yang contohkan Rasulullah. Gitu. Jadi intinya bacaannya benar atau tidak, itu yang paling utama. Sesudah itu milih lagam yang mana, kan gitu. Seperti Iqra, bismillahirrahmanirrahim. Itu juga sebetulnya lagam Iqra di Indonesia. Tapi kalau sudah lewat itu, kita belajar terus sampai mendekati yang lebih sempurna. Ah, itu begitu. Jelas gak maksudnya, Mas? Jadi yang pertama, benar atau tidaknya makhraj tajwidnya. Lewat dari sana, kita naikkan tingkatan kita ke tingkat yang paling mirip dengan kiro'ah yang dicontohkan Rasulullah. Gitu? Saya belajar terus ke sana. Lagam ngaji saya mungkin belum sampai ke kiro'ah sab'ah, tapi terus ngejar ke sana. Karena itu pasti mendekati yang dicontohkan Rasulullah. Gitu? Saya dengar di istana kemarin itu ya, pasti pro kontra itu. Kecuali kalau dalang baru belajar Quran dan bacanya benar, ya gak apa-apa. Tapi kalau udah makin mampu sebaiknya. Karena anutan kita Rasul ya, bukan Arabnya, tapi Rasulullahnya.